laka sumtu wabika amantu walariskika alpontu biromatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Allahumma laka sumtu wabika amantu wala rizkika alfantu biromatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang.